ano po, san luha mabangsaya, mangidahan. Hindi arhatahon na, ulang lalapa, tararapa. Baliholong see you. Bagas suhuru ipata pambahen mu Huagan mubahur musianu

satu tembang manis dari Tanah Simalungun, Batang Nama Rongga, yang artinya kau berikan dia pengharapan selama ini, tetapi kau putuskan di tengah jalan. Sampai kiamat dia gak akan bisa melupakan. Thank you. dan hibur buat foto saya. Iya.